Iya. Hei, sing ngopi nang ngopi. Ora usah nyekli pipi, sing penting subscribe ning channele Aneka Safari. Tenan lho, ojo lali. Senyum kau akhirnya netes lo neng pipi ketum rasa neng hati iki sing bisa duweni sekiran isun bisa nahan pianyune moto sun sing pengen riko weru perihan sun songgo senyum kau.